Nah, terakhir, barang siapa yang memulai perbuatan baik dalam Islam, maka ia akan memperoleh pahalanya serta pahalanya. Hadirin sekalian, salah menerjemahkan, memaknai hadis man sanna itu memulai. Ya? Membuat. Memulai maknanya membuat. Yang benar adalah man ahya, menghidupkan. Artinya siapa yang menghidupkan sunnah yang Rasulullah sudah tetapkan, ya dapat pahala. Siapa yang menghidupkan sunnah yang belum ditetapkan Rasulullah, sunnah sayyi'ah, ya dapat dosa. Menghidupkan. Ya. Oleh karena itu, hadirin sekalian, di dalam masalah ini banyak orang terpeleset sehingga melakukan minimal membagi bid'ah itu aja dua, bid'ah dhalalah sama bid'ah hasanah. Padahal simpel saja untuk menjawab bid'ah hasanah. Bid'ah itu sesat, hasanah itu baik. Mana ada sesat yang baik? Coba kalau ada kajian, hadirin sekalian, hari ini kita akan mengkaji kesesatan tapi baik. Dan mudah-mudahan kita semuanya sesat tapi baik, dan baik tapi sesat. Dan kajian malam ini kita akan mencoba menjelaskan sejelas-jelasnya orang yang sesat tapi baik. Baik tapi sesat. Bingung itu Pak, anak TK itu. Bingung. Enggak garu-garuan itu. Bingungnya. Oh, anak Anda sesat tapi baik. Pak, bid'ah itu enggak ada dalilnya. Hasanah itu pasti baik, pasti ada dalilnya dong. Gak bisa kita mengatakan baik, gak ada dalil. Berarti di sini ada satu suku kata, gak ada dalilnya, tapi ada dalilnya. Bisa gak diterima? Gak bisa. Itu. Mana ada kita mengatakan ini baik, ini baik, ini baik, gak ada petunjuk? Gak mungkin.